aku kenalkan lelaki yang aku dambakan. Percaya, meski kau tak. siluman sing selalu ngekodo iman. Semoga balik ke jalan sing bener. Abang goib, abang goib, kadang ada, kadang juga ngilang. Emang dasar lelaki mata keranjang. Abang goib, abang goib, gentayangan di mana-mana. Haus cinta dari belai wanita. Abang goib, abang goib. Silakan, sana si di sawer abang. WhatsApp gak dibalas. Apa sih maumu? Di telepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apalagi ku ke rumahmu. Padahal ku hanya ingin mengatakan cinta. Padahal ku hanya ingin bersama dirimu. Di telepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apa ini sifatmu? Di telepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apa itu maumu? menari, menari, menari, menari, bergoyang, bergoyang, bergoyang, bergoyang, ikuti irama, bernyanyi, bernyanyi, menari, menari, hilangkan semua beban. Aku